Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, Bab la yaqulu abdi wa amati, tidak boleh mengatakan abdi wa amati. Abdi itu hambaku untuk laki-laki, amati sama tapi untuk perempuan. Fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في dalam الصحيح yaitu صحيح البخاري dan مسلم dari أبو هريرة رضي الله عنه bahwasanya رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda لا يقل أحدكم أطعم ربك وضع ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, berilah makan Rabbmu, yang dimaksud di sini majikanmu, waddi Rabbaka, dari waddu'a iwaddi'u, wudukanlah, yaitu basuhlah anggota-anggota wudu majikanmu. Dan hendaklah ia mengatakan tuanku, sayyidi, maulaya, semakna tuanku. Dan janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan hambaku, abdi untuk laki-laki, amati untuk perempuan. Dan hendaklah ia mengatakan fataya, budakku, yang dimaksud di sini budakku, fataya, fatati, gulami, sama. Yang dimaksud di sini budakku. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid, an at-talaffuz bi hadhihi al-alfaz المذكورة يوهم المشاركة في الربوبية. Bahwasanya pengucapan lafaz-lafaz yang disebutkan ini menimbulkan sangkaan persekutuan di dalam rububiyah, memanggil majikan dengan Rob. Ini memunculkan kesan adanya persekutuan di dalam rububiyah. Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin. Kemudian tatkala ada makhluk dipanggil dengan, disebut dengan Rabb, maka ini menimbulkan kesan, sangkaan, musyarakah, persekutuan di dalam rububiyah. فَنُهِيَ عَنْهُ تَعَدُّبًا مَعَ الرُّبُوبِيَةِ. Maka hal itu dilarang, dalam rangka beradab terhadap rububiyah. Wa himayatan litauhid bi saddi adh-dhara'il mufdiyah ila syirki. Dan dalam rangka menjaga tauhid dengan menutup perantara-perantara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Fi sahihi ais as-sahihain. Di dalam as-sahih yaitu as-sahihain. La yaqul ahadukum la nahiyatun, lanya nahiyah. Wal fi'lu ba'daha majzumun biha, dan fi'il yang setelahnya dijazm dengan la tersebut. Ai la yaqul dzalika limamlukihi. Janganlah ia mengucapkannya kepada majikannya. Mengucapkan rob naam, menyebut majikannya dengan rob. Ad'im rabbaka bi fathil hamzati amrun minal it'ami. Dengan menfathah hamzahnya, fi'il amr dari kata it'am, at'ama yut'imu at'im. Wabdi rabbaka amrun minat tawdi'ati. Wabdi rabbak, fi'il amr dari kata at-tawdi'ah. Wabdu'a iwabdi'u. والنهي في الموضعين لمنع المضاهاة لله سبحانه لأنه هو الرب. Dan larangan di dalam dua tempat tersebut, la yaqul ahadukum, di dalam hadis tersebut ada dua. Dalam rangka melarang keserupaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena dialah semata Rabb. Wa hadzal man'u yakhtassu fi man' ar-rububiyyati lil insani. Dan larangan ini khusus pada larangan rububiyah bagi manusia. Bi khilafi ghairihi fayuqalu rabbud dari wad dabati. Berbeda dengan selain manusia, maka boleh dikatakan Rabbud Dar, yaitu pemilik rumah. Waddabah, pemilik hewan tunggangan. Jadi kata Rabb, apabila yang dimaksud dengannya adalah dari kalangan manusia, kemudian diidofahkan kepada manusia juga, ini enggak boleh. Seperti dalam hadis rabbaka, idofahnya kepada manusia kan, dan yang dimaksud dengan rabb di sini adalah manusia, ini enggak boleh. Tapi kalau rabb ini disandarkan kepada selain manusia, rabbud dar, rabbud dab, dan yang dimaksud dengannya adalah pemilik, maka ini boleh. Wal yaqul sayyidi, dan hendaklah ia mengatakan sayyidi, tuanku. Li'anna as-siyadata ma'naha ar-ri'asatu 'ala ma tahta yadihi. Karena sesungguhnya as-siyadah di sini, kata benda dari kata sayyid, maknanya adalah ar-ri'asah. Kepemimpinan terhadap segala sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya. Wa aidan hunaka farqun bainar rabbi was sayyidi, dan juga di sana ada perbedaan antara rabb dengan sayyid, sehingga boleh kita mengatakan sayyidi kepada manusia. Fa inna Rabba min asma'illahi bil ittifaqi, karena sesungguhnya Rabb termasuk di antara nama-nama Allah Azza wa Jal dengan kesepakatan para ulama. Bi khilafi sayyidi, berbeda dengan sayyid. Fa qad ikhtulifa fi kaunihi min asma'illahi, maka sungguh telah diperselisihkan dalam statusnya sebagai nama Allah Azza wa Jal. Ada perbedaan pendapat apakah Sayyid termasuk nama Allah Azza wa Jal ataukah tidak. Adapun Rabb tidak ada khilaf bahwa ia termasuk di antara nama-nama Allah Azza wa Jal. Wa 'ala al-qawli bi annahu minha fa laysa lahu min ash-shuhrati wa kathrati al-isti'mali mithlu ma lirabbi. Dan berdasarkan pendapat bahwasanya sayyid termasuk di antara nama-nama Allah Azza wa Jal, maka sayyid tidaklah masyhur dan tidaklah banyak digunakan semisal pada kata Ar-Rabb. Tidak semasyhur dan sebanyak penggunaannya dengan kata Ar-Rabb. Penggunaan kata Rabb lebih masyhur, lebih banyak digunakan. Dan dimaksud dengannya Allah Azza wa Jalla. Wa maulaya, al-maula yutlaku ala ma'anin kathiratin. Al-maula disebutkan dalam banyak makna. Minha diantaranya al-maliku, yang menguasai atau yang memiliki. Wa huwal muradu huna, dan itulah yang diinginkan di sini, yaitu ketika seorang budak mengatakan maulaya, menyebut tuannya dengan maulaya, yang dimaksud ia menguasai dirinya, yang memiliki dirinya. Wa la yaqul ahadukum abdi wa amati, dan janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan abdi dan amati. Li anna alladhi yastahiqqul 'ubudiyyata huwa Allah subhanahu, karena sesungguhnya yang berhak akan ubudiyah adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang berhak terhadap penghambaan diri adalah Allah Azza wa Jal semata. Wa li'anna fi dhalika ta'ziman la yastahiqquhu al-makhluqu, dan karena sesungguhnya pada kata 'abd dan amah, menyebut dirinya dengan 'abd dan amah, disandarkan kepada orang lain, padanya terdapat pengagungan yang makhluk tidak berhak mendapatkannya. Wal yaqul fataya wa fatati wa gulami, hendaklah ia mengatakan fataya, fatati, gulami, budakku. Ini semuanya bermakna budakku. Lianna hadhihi al-alfaz la tadullu 'ala al-'ubudiyyati kadalalati 'abdi wa amati, karena sesungguhnya lafaz-lafaz ini tidak menunjukkan penghambaan diri seperti penunjukan yang ada pada 'abdi wa amati. Kata 'abdi wa amati mengesankan adanya penghambaan diri. Wa fiha tajannubun lil ihami wa ta'azumi, dan pada kalimat fataya, fatati, gulami terdapat sikap menjauhkan diri dari menimbulkan kesan penghambaan diri dan juga pengagungan makhluk yang makhluk tidak pantas mendapatkannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini sebagai awal kita mulai kembali pelajaran mulakhas di syarah kitab Tauhid. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan menyelesaikan kitab ini sehingga kita bisa beralih kepada kitab yang lainnya. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.